بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. إخواني في الدين أعزكم الله. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang permasalahan at-tahab bainan nas, saling mencinta di antara umat manusia, yang itu merupakan anjuran Islam, upaya untuk menyempurnakan iman dan Islam dengan cara saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Tabaraka wa taala. Juga dibahas pada pembahasan yang lalu sebab-sebab yang bisa mendatangkan rasa cinta di kalangan umat manusia kaum muslimin. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis ialah isya'us salam, dengan menyebarkan salam. Begitu pula sebab-sebab yang lainnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya terkait dengan masalah al-ulfah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil adab babul ulfah. Bab al-ulfah. Ulfah itu kana bin azakumullah ialah adanya kelembutan hati, ketentraman hati, ketenangan hati kepada seseorang dikarenakan ada sesuatu yang sejenis antar mereka berdua. Itu yang namanya ulfah. Ada sisi kesamaannya, ada sisi keserupaannya, sehingga sama-sama tenang ketika bergaul dengannya, sama-sama tentram, sama-sama nyaman ketika berteman dengannya. Ini namanya ulfah. Ulfah itu khonamtina azzakumullah adanya di hati. Sehingga dalam pembahasan ulfah mesti disebutkan dengan qulub, ikhtilaful qulub. Persatuan hati. Paham ya, persatuan hati. Walaupun tidak ketemu tapi hatinya menyatu. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya sesuatu yang sama antara mereka-mereka yang masuk dalam pembahasan ulfah tadi. Paham ya? Itu namanya ulfah. Atau dengan bahasa lain ikhtilaf. Ikhtilaful qulub. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Asim. Qala haddathana Sa'id ibn Ufair. Qala haddathani ibn Wahb bin Abdullah ibn Wahb. An Haywah ibn Shuraih. An Darraj. Dia Darraj ibn Sam'an Abu Al-Haytham, dia dhaif ayat. An Isa ibn Hilal As-Sadafi, Isa bin Hilal al-Sadafi, dia majhul. Ia mensiqahkan dia Ibnu Hibban. Ibnu Hibban termasuk yang mutasahil, bermudah-mudah dalam mentauthiq, mensiqahkan para perawi yang majhul. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maqal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, inna ruhayil mu'minaini, ketika bacaannya inna ruhay al-mu'minaini, atau dengan bahasa lain, atau dibaca inna ruhail mu'minin. Nah, bahasa yang dibahas sekarang ruhnya. Inna ruhail mu'minin, sesungguhnya dua ruh kaum mu'minin, layal taqiyani, mereka bertemu, fi masirati yaumin, pada jarak satu hari, wama ra'a ahaduhuma sahibahu, padahal salah satunya tidak melihat yang lain. Maksudnya qanam bin azakumullah, yang dimaukan dengannya ialah dikarenakan adanya ulfah pada dua orang mukmin itu tadi, hati-hati mereka menyatu. Hati-hati mereka menyatu, ya Allah. Seakan-akan antara hati si fulan dengan hati si alan itu ketemu. Padahal si fulan dengan si alan tidak pernah bertemu. Gitu ya. Kenapa demikian? Dikarenakan adanya mahabbah, kecintaan di antara mereka berdua karena Allah Subhanahu wa taala. Adanya al-mujanasah wat-tajanus, adanya sesuatu yang mirip, sejenis antar mereka berdua. Ada orang di Surabaya, si fulan. Ada satunya lagi di Yogyakarta, si alan. Fulan sama alan ya. Perhatikan baik-baik, bukan fulan sama fulana. Fulan sama alan. Mereka berdua ini, khonamtina azzaikumullah, seakan-akan satu. Ketemu hatinya itu, ketemu rohnya itu. Padahal satu di Surabaya, satu di Yogyakarta. Kenapa? Dikarenakan si fulan hadza salafi, yang di Yogyakarta juga salafi. Sekarang apa persamaannya? Sama-sama salafi. Betul ya? Nah, kedua-duanya, posisi dua orang ini, yang sama-sama berpegangan dengan prinsip salaf, inilah yang membuat hati mereka menyatu. Paham ya? Walaupun berjauhan tempat, tapi hati mereka satu. Mudeng ini? Itu maksudnya. Tapi hadis ini dhaif. Teruskan lagi kalau baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Muhammad. Qala haddathana Sufyan. عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهذا إسناد صحيح إنه سند صحيح ثم بروية ثقات tapi موقوف hanya ucapan ابن عباس رضي الله تعالى عنهما bukan sabda Rasul عليه الصلاة والسلام. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an-ni'amu tukfar. Memberitakan ini sekarang. Kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak yang dikufuri. Warrahimu tuqta'. Kekerabatan, kefamilian diputus. Silaturahim diputus. Banyak sekali orang-orang yang memutuskan hubungan kefamilian mereka. Walam nara mithla taqarubil qulub. Walam nara, dan kami tidak pernah melihat sesuatu. Mithla taqarubil qulub, seperti kedekatan hati-hati yang ada. Taqarubil qulub, kedekatan antar hati-hati yang ada itu namanya ulfah. Paham ya? Namanya ulfah. Hatinya sangat dekat. Padahal orangnya tidak pernah ketemu. Dikarenakan ada mujanasah antara mereka. Ada sesuatu yang membuat mereka sama. Entah senasib, entah penanggungan, entah dari sifatnya, entah dari karakternya, entah dari ininya, entah dari itunya. Ada kesamaan. Sehingga bisa menyatu. Asar ini, menerangkan kepada kita, bahwasanya yang namanya ulfah, yang namanya itilaful qulub, amrun azim. Perkara yang sangat besar di mata sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sakasari, biarkan orang-orang itu mengingkari kenikmatan. Biarkan orang-orang itu memutuskan hubungan kefamilian mereka. Kudu saya tang dewe-dewe. Tapi yang jelas, khonatina asakumullah, hati-hati kaum mukminin itu harus bersatu. Saling mendekat. Dengan adanya al-ulfah di antara mereka. Barakallahu fiik. Kira setelah kita baca ya. Qala haddatsana Farwah ibnu Abil Mighra, dia saduqun thiqah. Qala haddatsana Al-Qasim ibnu Malik, dia saduq masyhur. An Abdullah ibni Aun, imam ya ikhwan. An Umair ibni Ishaq, dikatakan sama Nasai dan juga yang lainnya, laisa bihi ba'sun, dia hanya punya murid Abdullah bin Aun saja. Tapi tidak ada masalah, sebab Umar bin Ishaq ini yang berbicara. Dan sanad sampai kepada Umar bin Ishaq itu sahih atau hasan. Katanya Umar bin Ishaq, qala kunna natahaddatsu, kami dulu pernah berbincang-bincang. Anna awwala ma yurfa'u minan nas, bahwasanya yang kali pertama diangkat dari umat manusia ialah al-ulfah. Ulfah di antara mereka. Kalau ulfahnya diangkat, berarti hati-hati mereka itu saling mengingkari. Tidak ada yang namanya keterpautan hati. Satu sama lain saling mengingkari. Mengingkari tindakannya, mengingkari perbuatannya, mengingkari ucapannya, mengingkari orangnya. Nafsi-nafsi, dewi-dewi. Tidak ada keterpautan hati. Namun ini, ucapannya Umar bin Ishaq saja, bukan sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam. Karena fitna azzaikumullah terkait dengan masalah ulfah. Ada hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam yang sahih, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya akan dibahas insyaallah dalam bab yang berikut. Tapi kita bawakan di sini supaya menjadi dalil tentang masalah ulfah. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah." Al-arwahu junudun mujannadah. "Fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf." Katanya beliau, al-arwah junudun mujannada. Yang namanya ruh-ruhnya orang, ruh-ruhnya kaum muslimin, itu adalah junudun, pasukan-pasukan mujannada yang dipersiapkan. Yang namanya ruh itu sebuah pasukan yang diatur. Beliau mengatakan setelah itu, fama ta'arafa minha talaf. Maka yang saling mengenal, saling ta'aruf, saling mengenal dari kalangan roh-roh tadi, ikhtalaf. Dia langsung menyatu. yang saling mengenal, saling menyatu. Kenapa? Senasib dia. Ada sesuatu yang sama. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Adapun yang saling tanakur, saling mengingkari, maka akan terjadi yang namanya ikhtilaf, perselisihan. Berarti ada sesuatu yang tidak beres pada hati-hati mereka. Sehingga muncul yang namanya ikhtilaf. Yang diinginkan di sini karena tina azzaikumullah ialah lafaz wa ma ta'arafa minha talab, yang saling mengenal, yang saling tahu, akan langsung ada yang namanya ikhtilaf. Naam. Terkait dengan masalah ikhtilaful qulub, menyatukan hati-hati umat manusia di atas perkara yang baik, itu perkara sangat besar. Itu semua yang khanafdina azzaikumullah tidak akan mampu dilakukan oleh siapapun. Siapapun dirimu. Apakah dirimu itu seorang da'i, seorang ustaz, seorang mubalek, seorang muallim, seorang dokter, seorang apa. Bahkan nabi sekalipun. Tidak mampu untuk mentaklif antara hati-hati umat manusia. Itu semuanya dengan taufik. Dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan dalam Al-Quran dalam firman-Nya, wa allafa baina qulubihim walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Dan Allah lah yang melembutkan, melunakkan, menyatukan hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau wahai Nabi alaihi salatu wasallam menginfakkan, menafkahkan semua yang di yang di muka bumi ini, niscaya engkau tidak akan mampu untuk melembutkan hati-hati mereka. Tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Sehingga ikhtilaful qulub itu dengan taufik, dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, seorang pun tidak mampu untuk itu. Menunjukkan betapa besar perkara ulfah ini. Perkara ulfa ini betul-betul terkait dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini benar-benar azzaikumullah disebutkan oleh para ulama. Yang namanya ulfa itu perkara yang masih mujmal. Ada ulfah ala batil, ada ulfah ala al-haq. Terfaham ya? Ada keterpautan hati, pertemuan hati, kelembutan hati, tapi di atas kebatilan. Ada pula ulfah, keterpautan hati, kelembutan hati, pertemunya hati, di atas kebenaran. Tergantung tajanusnya itu, tergantung mujanasahnya itu. Sesuatu yang membuat sama itu apa? Kalau yang membuat sama itu perkara yang batil, ya batil ulfahnya. Kalau sesuatu itu yang membuat sama ialah perkara yang hak, maka ulfahnya juga hak. Saya fahami? Begitu pula yang khunamtina azzaikumullah, yang namanya ulfah, qad takunu fi umuri dunyawiyah, wa qad takunu fil umur al-ukhrawiyah. Yang namanya ulfah, keterpautan hati terkadang dalam urusan dunia, terkadang pula dalam urusan keagamaan. Boleh digambarkan? Terkait dengan masalah urusan dunia. Perkara yang waqi' wa musyahad. Disaksikan langsung. Perkara yang nyata. Ya khairatina azabullah. Seseorang itu akan berkumpul, akan menyatu dengan yang sejenis dengan dirinya dalam urusan dunia. Saya ambil contoh sekarang, seseorang yang punya profesi sebagai dokter. Gitu ya. Dimanapun dia berada, kenal sama orangnya atau tidak, begitu orang yang profesi sebagai dokter ketemu dengan seseorang yang juga dokter, itu sih cirasannya. Ya apa ya? Loh. Antum merasakan di hatinya antum. Ulfa dalam hati. Di hati. Mesti lain ini. podo profesi ini. Perbincangannya bisa lebih akrab, bisa lebih nyaman, bisa lebih enak, anteng gitu. Kenapa? Satu profesi, ada sesuatu yang sama di antara mereka, podo dokter. Ya, ya, beda. Ngerasa apa? Hah? Merasa, merasa dia. Allah yang harus. Ambil contoh yang lainnya. Para pedagang, pebisnis. Belum nanti. Kalau sudah ketemu dengan sesama pedagang, gaya ngomongannya. Lain ketika ngomong dengan yang lainnya, ya biasa, normal. Begitu ketemunya dengan sesama pedagang, itu lain. Rasanya itu beda. Yang membedakan itu apa ya? Dikarenakan adanya ulfah di antara mereka. Kenapa kok sampai ada ulfah di antara mereka? Dikarenakan ada sesuatu yang sejenis antara mereka berdua ini. Mendengar apa? Itu dalam urusan dunia. Paham ya? Urusan agama juga demikian. Seorang muslim. Contoh yang paling enak sudah. Seorang yang muslim. Dia kemudian tinggalnya atau berangkat atau dia safar misalkan di negara-negara yang banyak orang kufarnya. Misalkan ke Australia, wala ke Amerika, wala ke Belanda, wala ke Inggris, wala ke apa kemana, Singapura, terus misalnya ya. Sampai sana. Mesti jiwanya orang yang muslim tadi itu merasa ada tanakur. Ada yang gak beres gitu. Jadi gak tenang gitu loh. Gak tenang dia. Begitu dia ketemu dengan seseorang, dia mengatakan, ana muslim. Saya muslim loh. Hah? Mungkin mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa apa gitu ya. Kasar jowo-jowo ini. Sama itu kondi pak. Aku tukar Surabaya ya. Gitu. Oh aku anu. Saya muslim, pribumi. Inggris kan. Muslim dia. Orang yang datang tadi yang dia itu muslim, begitu dia tahu di depan dia seorang yang muslim, lain hatinya itu. Langsung ada ta'aluf bainahum. Lui anteng, lui nyaman, lui tentrem ketika bicara dengan seorang ini. Lebih akrab. Perbincangannya lebih kaya. Itu bisa ada ya. Itu ilmu. Itu ilmu ya. Ilmunya Rasulullah SAW. Fama ta'arafa minha talaf. Wama tanakara minah talaf. Itu pula yang saya contohkan tadi. Terkait dengan masalah firqah dhalalah, kelompok-kelompok yang menyimpal dan kelompok yang benar. Seseorang misalkan dia punya fikrah tablighiyah. Afwan, tak sebutkan. Apa ya? Afwan. Tentu dia akan mencoloknya atau larinya, ketemunya, ngumpulnya dengan siapa? Dengan tablighiyin. Kenapa? Satu fikrah. Podo fikrah tablighiyah. Ngumpul deh. Ketika dia misalkan di sebuah kerumunan banyak orang begitu. Itu enggak tenang jiwanya. Dia merasakan seorang diri. Dia punya fikrah tablighiyah. Sendiri dia. Dia berusaha untuk memperkuat diri dia sendiri. Itu dia memandang ada sesuatu yang sama kayak saya ini. Kok podo? Itu langsung berubah hatinya. Ada ta'aluf di antaranya. Langsung ret mendekat ke hati. Jadi mana ya? Kurami? Iya, kurami. Begitu ya. Bodoh. Oh, satu fikrah. Sama-sama memiliki fikrah tablighiyah. Langsung dia anteng. Jiwanya lebih tenang pada si bulan. Itu namanya ulfah. Ulfah. Sekarang ulfah alal haq atau ulfah alal batil. Jawaban. Kalau dia macam jawaban dikatakan ulfatun alal fatil, tapi yang menyatu ya ulfa tapi alal fatil dikarenakan fikrohnya menyimpang. Terfahami? Itu namanya ulfa. Bahkan ya kalau tidak azzaikumullah, prinsip yang seperti ini tidak hanya pada manusia, bahkan pada hewan pun juga demikian. Jenenge kambing ya kumpulnya be kambing, yang namanya sapi. Ambil sapi. Yang namanya kuda, ya ambil kuda. ada kambing Jawa, ada kambing putih. Ente kumpulkan jadi satu. Dia uyak jadi satu. Ente lihat, nanti lama-lama akan memisah. Seret, ketemunya putih be putih, sing Jawa be Jawa. Tuan, kawan saya tu. Iya banyak. Kalau diadu sama penggemarannya yang ngumpul, antum biarkan, antum begitu kan, antum biarkan mereka. Dia kan dia sendiri jalan begitu. Tuan, akan ngumpul. Sebab ada yang namanya tajanus ulfa bainam. Jenenge burung perkutut, ya burung perkutut. Burung nuri ya sama burung nuri. Sudah paham ya? Itu prinsip. Yang namanya burung bio, ya burung bio kok doai. Ketika antum melihat, misalkan pernah tahu begitu, enggak Ustaz, saya pernah melihat ada burung nuri, itu kemudian bisa kumpul menyatu dengan burung perenjak, Ustaz. Temena, yakin, ya, kalau yakin, tunggu saat. Yang dilihat ketika mereka bertemu dan lihat saat terbang, dan antum cermati. Yakin pasti ada sesuatu yang sejenis pada dirinya yang membuat mereka bisa ta'aluf ketemu. Entah itu apa namanya, ada sesuatu yang sama-sama mereka hadapi. Mungkin burung nurinya kehilangan anak, burung perenjaknya kehilangan babon dan semisalnya, itu mungkin. Itu disebutkan oleh para ulama. Antum lihat rujukan yang paling gampang, kitab Ni'matul Ukhuwah, karya muridnya Sumofil. Punya bukunya? Nah, hadahu. Itu disebutkan athar dari sebagian salaf. Sehingga saya Malik ibn Mughwal, rahimahullah ta'ala. Suatu hari, khanamatin a'azakumullah, beliau ini berjalan. Ketika berjalan, beliau naik melihat banyak apa burung-burung yang di pohon. Pintas beliau kaget. Loh, kok ada dua burung yang berbeda? Kok dalam satu sarang? Aneh ini. Ini gak mungkin. Rasul mengatakan, Al-arwahu jurudul mujannada. Fama ta'arafa min haqtalaf, wama danakara min haqtalaf. Ini seji, gak mungkin ketemu ini. Mesti ada sing kodoh. Apa ini? Dicermati terus. Kok bisa kodoh? Kok bisa menyatu di dua burungnya berbeda ini? Cermati begitu. Terbang. Nah, ketahuan. Ini rupanya sebabnya. Tahu sebabnya? Podo pincangi. Burung yang ini pincang, yang itu juga pincang. Belum mengatakan, min huna iktarafa. Dari sisi ini rupanya, mereka bisa ketemu. Senasib dan sepenanggungan. Podo pincang. Mungkin ada kok soal si ilmu yang ini. Iya, itu disebutkan oleh para ulama. Rujukannya banyak. Antum bisa lihat dalam kitab Ibn Hibban rahimahullah, Rawdatul Uqala. Itu kitab yang paling bagus yang banyak membahas masalah ini. Panjang ya. Dalam pilih khanamtina azakumullah, mereka berhujjah dengan hadis Aisyah yang saya bawakan tadi. Juga mereka membawakan syair yang sangat masyhur di kalangan para ulama tentang masalah ini. Katanya saya punya syair. Inna fis sama'i tayran yusammal fuq'un. Inna fis sama'i tayran yusammal fuq'un. Inna tuyuru ala ashkaliha taq'un. Masyhur kan ya? Ya masyhur yang paling terakhir ini. Inna tuyuru ala ashkaliha taq'un. Yang paling masyhur. Yang artinya, kata sang penyair, inna fis sama'i tayran yusammal fuq'un. Di langit itu, di udara itu ada seekor burung namanya burung buku. Dia mengatakan inna tuyura ala ashkaliha taqau. Yang namanya burung-burung itu pasti hinggap pada burung yang sejenis. Ala ashkaliha, yang sejenis dengan dia. Nuri hinggapnya ke nuri, perenjak ke perenjak, piyo ke piyo. Gitu ya. Hah? Merpati ke merpati. Dan semisal. Ini rahimahullah azzaikumullah digunakan permisalan, peribahasa oleh para ulama dalam bab yang satu ini. Itu kaidah umum. Dasarnya hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dari sini rahimahullah azzaikumullah, ketika kamu melihat kok ada seorang muslim bisa ketemu, bisa menyatu dengan orang kafir, ini mesti ada sesuatu yang sama antara mereka berdua. Kan gitu ya? Ini gak mungkin ketemu. Muslim ya harus sama muslim. Kafir ya sama kafir. Lu kok bisa muslim dengan kafir ketemu? Kok asik gitu? Tidak. Enti lihat, enti cermati. Mesti ada yang sama antara mereka berdua. Entah kesamaannya dalam urusan dunia, masalah karakter, atau bahkan mungkin masalah keagamaan, masalah prinsip. Ya ternyata, muslimnya itu muslim zindik yang memang memusuhi Islam dan sangat benci kepada Islam, yang berusaha untuk memberangus Islam dari dalam, cuman dia itu mengaku muslim. Ya bodoh ae. Dari sini rupanya mereka menyatu, bodoh berusaha menghancurkan kaum muslimin. Tengok lagi, enggak, ini muslim ini kuat, bagus ini orangnya. Kok bisa menyat? Ternyata muslim ini dengan kafir itu podo pedagang kain nih. Yang ini jualan kain, itu juga jualan kain. Ketemu, plek podo pedagang kain nih. Berarti ulfahnya dalam urusan dunia. Mendengar ya? Apa lagi? Atau mana lagi? Ada seseorang ahlu sunnah, seorang sunni. Loh, kok ada seorang sunni, kok gumbul-gumbul sama orang-orang hizbiyin ini? Apa ini? Ini, sing gena ini hizbiyin ini? Apa sing gena sunni ini? Tidak mungkin. Inna tuyura ala ashkaliha taqa'um. Yang namanya burung itu mesti hinggap pada yang sejenis. Yang namanya seorang sunni, mesti singgahnya dari kalangan ahlu sunnah. Yang namanya hizbi, singgahnya di kalangan hizbiyin. Loh, kok ada seorang sunni hinggapnya di kalangan hizbiyin? Nah, ini kalau ono mesti ada sesuatu yang sejenis antara mereka berdua. Apa kira-kira? Lohan. Apa kira-kira? Dilihat, memang dia tuh bukan seseorang yang kena sunni. Sunni-sunnian orang ini. Yang sudah mulai enggak beres pemikirannya ini. Termakan dengan pemikiran-pemikiran hizbiyin. Berarti sunni satu ini sudah mulai ngaco. Pantes kok bodoh. Pantes kok bisa bergaul dengan hizbiyin. Dipertanyakan ke ahli sunnah. Kenapa? Masya Allah, ini orang sunni, masya Allah, luar biasa. Gitu. Dia kok bisa kumpul kupi? Gak mungkin. Yang berbeda tuh gak mungkin kumpul. Fama tanakara min hakhtalaf. Yang berbeda mesti ikhtilaf. Gak mungkin kumpul. Ditelak. Namiku, ipare dewe. Iya, pantes. Ini ipare dewe. Yang ini sunni, yang itu hizbi. Iku, ipare dewe. Hati ipare dewe. Ketemu, ternak bujuri segala macam. Allah, ya, dari sini mereka ketemunya. Berarti semata-mata apa namanya yang membuat mereka bertemu dikarenakan kekerabatan musyawarah di antara mereka. Itu umum ya, kawan. Beda umum. Tadi paham ya? Kemudian ada nanti na'azakumullah. Apa yang membuat seseorang itu bisa ikhtiar tadi? Yang bisa sampai punya ulfah seperti itu. Yang paling kuat khanamtina azzaikumullah yang membuat orang itu memiliki ulfah dengan yang lainnya ialah al-mujalasah. Yang paling kuat adanya mujalasah, saling bermajlis, berkawan, berbaur, itu yang membuat nanti sejenis. Yang nantinya muncul ulfah di antara mereka. Katanya sebagian ulama membuat peribahasa, Man jalas janas. Paham ya? Man jalas janas. Apa artinya? Barang siapa yang jalas, bermujalasa, duduk, berteman dengan seseorang, lama-lama janas akan sejenis dengan orang itu. Setelah itu, ketika sudah muncul yang namanya mujanasah atau tajanus, sejenis dengan orang tadi, dari situ akan tumbuh yang namanya al-ulfah. Tergantung ulfahnya itu dalam bab apa, dunia ataukah agama, perkara yang hak atau perkara yang batil. Dasarnya karena tinasyakumullah kalimat tadi manjal janas ialah hadis Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan permisalan teman yang baik dengan teman yang jelek. Matsalul jalisi shalih wal jalisi sayyi'. Yang dikatakan sama Rasul, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek diumpamakan seperti pembawa menyambangi musik dan peniup bara api. Nah gitu ya. Kalau kamu berteman dengan teman yang baik, mungkin kamu akan membeli musiknya itu, atau kalau pada tidak kamu akan dikasih sama dia, atau engkau akan mencium daripadanya bau yang sangat wangi. Kalau kamu berteman dengan seorang yang peniup bara api, teman yang jelek, maka mungkin akan membakar bajumu, atau pada tidak engkau akan mencium daripadanya bau yang busuk. Mesti kalau ada yang namanya mujalasah, yang namanya musohabah, yang namanya mukholatoh, perbauran, berteman, bermajlis, itu pasti ada yang namanya ad-tajanus. Nanti sejenis. Setelah itu akan muncul yang namanya ulfah. Mudeng ini. Mudeng berakhiran. Dari sini khanam tina asyakumullah. Islam betul-betul memberikan bimbingan yang sangat kuat kepada pemeluknya. Supaya ulfah mereka itu di atas al-haq. Paham ya? Supaya ulfahnya di atas al-haq. Di atas bimbingan Allah Taala, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu pula Islam amat sangat mewanti-wanti pemeluknya untuk urusan yang namanya mujarasah ini. Perintahkan untuk berteman, duduk bermajlis, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ada jenis yang sama antara kita dengan orang yang bertakwa tadi, sehingga muncul ulfah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya dengan beberapa riwayat yang kita bawa. Pentingnya bahayanya mujarasah. Larangan keras bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang, bermajlis dengan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah dan semisalnya, dikhawatirkan nanti akan sejenis dengan dia dan muncul yang namanya ulfah di atas kebatilan. Urusannya sekarang pahala dengan dosa. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Tanya diinginkan sini karena tina'asakumullah oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala terkait dengan masalah ulfah, ialah ulfah yang baik, ulfah yang hasanah, ulfah yang dibangun di atas al-haq. Sudah paham ini? Ada yang mau tanyakan? Ini beberapa asar yang setelahnya bab yang lainnya lagi. Bab masalah mizah, bergurau. Yang mana ni? Ya, sentuh sih. Tunggu, waktu apa? Lo yang tadi saya contohkan bukan Sunni sama Hizbi kok dagangan tadi. Nah, Muslim dengan kafir. Kenapa pak? Boleh dalam Islam pak. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqadilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Disebutkan dalam Al-Mumtahana. Ayat ini menunjukkan bolehnya urusan dagangan, urusan dunia ya dengan orang kafir. Boleh. kata saya tidak ada unsur al-wala' wal-bara'. Jadi ketemunya itu bukan karena apa namanya adanya wala' bara' sama dia. Wala' sama dia bukan. Karena ya sama-sama berdagang. Sehingga tajanusnya itu karena masalah tijarah. Kesepakatan jelas. Muslim-muslim kafir-kafir. Wala'nya harus jelas. Makanya saya bawa bikin contoh muslim dengan kafir. Saya tidak mengatakan sunni sama hizbi. Saya bisa begitu tahu urusan. Pertanyaannya mulai sangat-sangat. Nah, pembahasannya masalah ulfah. Bukan pembahasan masalah sururiyah. Gimana surah? Nah, itu namanya ulfah. Hah? Ayo. Itu juga berdagang berarti. Itu tadi. Saya kasih contoh sama mereka berdua. Allah. Anak tidak boleh ngaji. Coba anak sudah tidak ada semua. Atau disembuh. Kemarin orang tua anak menolak pinangan ikhwan. Apa yang harus anak lakukan? Sudah bolehkah anak meninggalkan rumah? Karena anak takut terjadi kerusakan pada diri anak. Akibat orang tua anak menolak pinangan orang yang beriman. Allah. Jawabannya, kalau kemudian kamu keluar dari rumahmu minggat, urusannya akan semakin besar, fitnahnya akan semakin melebar. Itu tidak menyelesaikan permasalahan, tapi justru menambah permasalahan. Gitu ya. Itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Barakallahu fikum. Nah. Karena yang saya pahami ini pertanyaannya akhwat ya. Ya toh? Karena pinangan ikhwan. Di akhwat dipinang sama ikhwan tolak gitu. Nah. Barakallahu. Solusinya yang penting nasihatullah. Disinilah letaknya seseorang itu diminta untuk menyampaikan al-haq kepada orang lain. Yaitu fungsinya dakwah. Ini saatnya bagi engkau, bagi kamu ini untuk dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang selembut mungkin. Mencari waktu yang paling tepat dengan bahasa yang paling halus. Kamu sampaikan kepada orang tuamu. Dakwai dia. Sampaikan dia kepada mereka tentang agamanya hak ini. Tahu kan? Harus berusaha. Itu namanya perjuangan. Itu namanya ujian dan cobaan keimanan. Sehingga enggak dengan semata-mata. Enggak boleh ngaji. Cobanya diambil semua. Semuanya enggak. Ada ikhwan yang minang kamu, tolak. Apa enggak setuju kamu menikah dengan laki-laki yang cengotan seperti itu. Atau mungkin kurang cengot ya. Ikhwannya tadi itu. Barakallah. Itu baru proses awal. Belum sampai pada tingkatan darurat. Sudah paham ya? Belum sampai tingkatan darurat yang membuat seorang wanita itu bisa keluar dari rumahnya untuk menyelamatkan agama. Belum. Dari pertanyaan tadi, orang tua juga belum mukuli dia, juga belum apa namanya mencabut dia, juga belum sampai mengancam membunuh dia. Ya kan? Ya apa ya? Belum. Maka di sini prosesnya ialah sampaikan ilmu kepada mereka. Dakwai mereka. Dakwai orang tua kamu. Mesti insya Allah ada jalan yang keluar yang terbaik. Banyak doa, banyak tawakal, mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pertolongan kepadanya, memohon kemudahan daripadanya, insya Allah akan dikasih kemudahan. Karena melihat bapakmu yang kemudian betul-betul keras, sangat. Cermati aja. Seluruh seisi rumah. Ana yakin insyaallah taala pasti ada seseorang yang simpati dengan diri. Walaupun mungkin dia sembunyi-sembunyi menampakkannya. Enggak terang-terangan mengutarakannya. Apa muka yang ngono? Dari ibumu. Hah? Dari ibumu. Biasanya kalau bapak yang sangat keras begitu, ibu biasanya melebur. Ya apa ya? So, pengalaman diri. Sama ibumu biasanya melebur. Kalau kamu perhatikan ibu tadi itu kemudian dia menunjukkan lembutnya. Ya, namanya apalagi ibu. Enggak teganan melihat apa namanya yang seperti ini. Walaupun mungkin dia juga enggak suka, enggak setuju dengan apa yang kamu buat. Tapi hati keibuan dia berbicara. Manfaatkan. Manfaatkan. Dekati ibumu. Semakin kamu bakti sama dia, semakin kamu nurut kepada dia, bantu pekerjaan rumah mereka. Sampai kemudian simpati. Anakku iki ngaji tak babi. Anakku iki ngaji kok tambah bakti wong tuane. Gitu loh. Itu namanya menarik simpati. Butuh dia simpati baru. Sambil santai duduk sama ibumu, bapakmu jangan di sini. Ibumu dulu ngobrol-ngobrol sama ibu masalah agama. Sampai kan pelan-pelan, Bu, insya Allah kalau kamu menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, dengan bahasa yang paling halus, dengan di memilih waktu yang paling tepat, dari hati ke hati, hati anak kepada ibu, insya Allah akan mendengarkan. Ibu mesti kene, baru curhatnya ke ibumu. Apa? Nah, nanti pelan-pelan, nanti ibumu yang ngomong sama bapaknya. Enggak usah, bapakku, ibuku podoe. Bapakku ya sangar, ibuku ya sangar, podo ngamu-ngamu. Itu saat itu. Tenang, hadapi dengan ketenangan. Lihat setelah itu. Yang penting tunjukkan tindakan kamu, perbuatan kamu, amalia kamu itu baik. Hormati mereka berdua, taati mereka berdua, takdir mereka berdua. Tunjukkan akhlak yang bagus. Cermati setelah itu. Mesti sesaat mungkin bapakmu sing kasar, mungkin ibumu yang kasar, ada salah satu yang kemudian melembut. Kok dua-duanya bersih keras, lihat yang lainnya. Kakakmu, adik-adikmu, perhatikan semuanya itu. Insya Allah masih ada yang kemudian memperhatikan dirimu. Entah kakakmu, entah adik. Nah itu dimasuki. Ada kesempatan untuk menyampaikan. Sehingga kamu gak sendirian. Kuat hatimu. Terus kembali lagi, adikmu yang ini berusaha untuk bicara sama yang lainnya lagi. Terus demikian. Kabeh sa'oma bapak, ibu, kakak, adik-adik semuanya gak seneng sama saya. Gini-gini. Tenang. Itu belum kondisi yang darurat. Kamu belum dipukul, belum. Kamu belum campur, kamu juga belum disiksa. Itu belum darurat. Berarti kan yang lainnya lagi. Mungkin kamu punya kakek, punya nenek, mungkin punya bibi, mungkin punya budi, bule, pakde, paman. Itu perhatikan semua mereka-mereka itu. Itu semuanya family-family yang mahram tentunya ya. Jangan kemudian nengok anak misalnya Ustaz, Nanang. Loh, gak boleh. Ya mahram, perhatikan. Ini namanya seseorang yang sedang proses, mesti masa lalunya ada saat-saat yang indah, ada saat-saat yang gak indah. Itu umumnya manusia ya, kawan. Mungkin kamu masa kecil kamu, kamu sangat disayang, sangat dicinta sama bulekmu misalkan. Itu manfaatkan. Sana bulek itu nyambung, ini tunjukannya bagus. Sahamkan si bulek ini. Nanti dia akan berusaha untuk nyatakan pada yang lain-lain. Insya Allah ya ikhwan, segarang-garang dan seganas-seganasnya macan tidak akan memakan anaknya sendiri. Kuprinsip, cekrenek baik-baik. Yang penting kamu jadi anak macan, jangan mengaum kayak macannya. Dembok, tenang nabi bapakmu. Caranya dia bagus. Caranya bagus, yang penuh hikmah. Insya Allah ada jalan keluar yang terbaik. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Sehingga banyak cara, banyak upaya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmu kepada bapak anda. Insya Allah dengan cara demikian, bakanya paham. Paling tidak, simpati. Sehingga tunjukkan akhlak yang bagus, bawa marah yang baik, kata-kata yang halus, yang lembut, insyaallah ta'ala diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma saya nasihatkan, kamu jangan minta tolong sama ikhwan yang ditolak sama bapakmu itu. Hah? Lupakan ikhwan tadi. Untuk sementara lupakan itu semuanya. Kamu fokus dan perhatikan keluarga kamu. Cari dukungan dari mereka. Simpati mereka. Setelah itu, teruskan lagi dengan ikhwan tadi. Gitu ya. Nanti kalau kamu minta bantunya ke ikhwan tadi, tambah ruwet. Ikut pengalaman, tambah ruwet. Ini setelah. Nanti bapakmu tambah nesu-nesu, tambah marah-marah. Ya. Ngamuk-ngamuk. Ya. Nanti kena ikhwan tadi. Ya. Mesti iki. Arek siji sapa iki? Tandange bapak ora ora kabeh urusane. Aja. Ya sebentar lupakan dulu. Yang lainnya. Barakallah. Insyaallah kalau misalkan ikhwan tadi sudah memilih jodoh yang lainnya, insyaallah dikasih kemudahan mendapatkan ikhwan yang lebih baik dari yang pertama. Barakallah. Kan gitu ya, ikhwan itu banyak, cuma satu. Barakallah. Ada lagi yang lain? Hadirannya ini. Gimana? Saya mau tanya sekarang sama Pak Ismadi. Obat-obatan umum itu diyakini haram ataukah halal atau bagaimana? Halal. Ya wis. Ada apa kok melarang orang jualan barang yang halal? Urusan orang kemudian apa namanya senang sama yang itu ya masing-masing orang. Yang jadi halal kecuali kalau obat itu haram, dilarang. Oh, jangan jualan bodrek apa haram hukumnya secara syar'i. Apa alasannya? Nih. Ya wes, kita melarangnya karena haramnya itu. Nih halal, ya wes. Terserah. Namanya halal, cuman kita menyampaikan kepada masyarakat luas, Ibnu Nabawi lebih bagus daripada yang lainnya. Tapi gak boleh mengharamkan barang halal. Ada orang beli bodrek, gak apa-apa. Gak boleh kan beli bodrek ini. Ini loh ada obat herbal ini. Herbal ini halal, bodrek itu halal. Sementara saya beli bodrek dulu, gak ada masalah halal. Jadi prinsipnya Pak Is, kalau barang itu halal, silahkan diperjualbelikan, silahkan dikonsumsi. Kita tidak boleh mengharamkan barang halal atau menghalalkan barang haram. Cuman kalau bicara keafdolan, ya kita sampaikan yang lebih afdol, yang tidak ada efek sampingnya. Ibnu Nabawi. Oh gitu. Gitu Pak ya. Terus kalau buat aja mereka, gimana? Gak boleh Pak ya. Ini mobil buatannya siapa, Pak? Sudah motor siapa, Pak? Jangan-jangan mic yang di depan saya ini juga bukan buatannya orang muslim ini. Prinsipnya, Pak Is, terkait dengan masalah buatannya orang kufar, itu dirinci. Kalau dalam urusan-urusan duniawiyah semata, barang-barang yang sifatnya mubah, boleh. Enggak ada masalah. Dikonsumsi, dipakai untuk perkara yang baik. Tapi kalau perkara-perkara yang haram, tidak boleh. Jangan kalau orang kafir, orang muslim pun kalau haram tidak boleh. Atau produknya orang kufar yang sangat membahayakan, tidak boleh. Jangan orang kufar, orang muslim pun juga tidak boleh kalau membahayakan. Gitu. Nah, kalau produknya perkara-perkara prinsip agama, ideologi, fikrah, maaf. Tidak butuh dengan fikrahnya orang kafir. Kita cukup dengan Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Bedakan. Dalilnya al-mumtahana yang saya bawakan tadi. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ada yang berapa itu? Ada yang berapa itu? Itu orang diri lah. Kalau tahanan tidak begitu panjang. Itu ayat. Tarik Allah. Itu memang agak tersebar di kalangan sebagian kaum muslimin. Kencang itu anginnya. Jangan belanja di Carrefour. Oh, Pak. Itu apa punyanya orang Yahudi itu, kafir. Enggak boleh antum biasa sama orang di Karefur. Alasannya apa? Yahudi. Sama belum jawab, aku tuku pengin tuku teh celup. Rumahnya dia dekat Karefur, di tengah kota Surabaya kan gampang ya. Tinggal serut sampai Karefur, serut matahari, serut ini, serut itu orang di kota biasa. Aku pengin tuku teh dengan Karefur yang ngerti om aku ya. Aku lebih dari Karefur, aku pengen tuku teh celup apa begitu. Masa orang-orang tuku teh? Tidak ada masalah. Kalau perkara kedua tidak ada masalah ya. Barakallah itu. Gitu ya. Orang yang mengatakan demikian. Di saat dia teriak-teriak melarang orang untuk belanja di Karefur. Melarang produk-produk duniawi orang kafir. Di saat yang sama, mereka itu menggunakan produk-produk orang kafir yang justru dalam urusan agama. Nah, itu kenyataannya. Demokrasi, pemilu, kampanye, segala macamnya. Itu mereka lakukan. Yang ngomongin itu mereka lakukan. Padahal itu yang diharamkan. Sehingga mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Allahu musta'an. Prinsipnya harus pakai ilmu. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup. Masya Allah. Allah yang hadir. Wes. Gimana, Pak? Diyakini itu. Perusahaan apa, misalnya? Misalkan dia bekerja di perusahaan apa namanya pembuatan senjata orang Amerika, misalkan. Gitu ya. Dia tahu buat senjata itu untuk memerangi wilayah muslimin, mau ngaprak Kuwait atau mana begitu ya. Ya enggak boleh kalau begitu modelnya. Jelas. Paham? Kalau gini saya bikin contoh yang jelas ini. Ini enggak boleh kalau begini. Jangankan di perusahaannya orang kafir. Kamu bekerja di perusahaannya orang muslim. Bekerja untuk membuat gobang. Gobang kan fungsinya macam-macam ya. Kayak anu berkelok lopo ya iso. Kayak berkuli utengi wong ya iso. Antum bekerja di perusahaannya orang muslim pembuat gobang. Ternyata emang kamu tahu di, membuat gobang itu mau carok disambas. Madurai katanya orang-orang kabe ini. Orang-orang Madura mau ngeluruk sambasan mau nyikat daya-daya yang ada itu. Misalkan. Atau misalkan nyikat yang selain mereka dari kalangan muslimin. Fitnah tidak boleh. Termasuk tahun, ada disini, wal'udwa. Jelas. Tapi kalau sekarang perusahaan dimiliki oleh orang asing. Gitu Pak ya. Yang miliki misalkan mau Jepang. Jepang. Itu perusahaan bergerak di bidang yang mubah. Misalkan bergerak di bidang peleburan tembaga. Antum kerja di situ. Di bagian apanya misalkan. Bagian mesinnya, atau bagian apanya, atau bagian apanya. Pekerjaan kamu ngubah. Kalau bertemboko ya ada masalah. Dodoran temboko ya ada masalah. Salah apa, Pak? Ada masalah. Urusan, apa namanya, orang Jepangnya itu menggunakannya untuk dia mabuan, misalkan dia main perempuan, segala macamnya. Dia sendiri. Pekerjaan Anda tidak ada sangkut pautnya dengan tindakannya orang Jepang tadi. Tunggu, ya. Jangan pekerja di perusahaan asing pembuatan obat kuat misalkan gitu. Saya ngerti lo Jepang sih jika sesuai doan. Atau buat untuk dikonsumsi sama Jepang ini gw doan ini jadi kuat kan jelas gak boleh karena sangat ada keterkaitannya dengan tindakan tersebut. Tarikallah. Sekarang hubungannya apa antara tembaga, peleburan tembaga, bagian mesin dengan yang lainnya itu? Itu dikarenakan perusahaannya bergerak di bidang yang mubah. Barakallah. Gitu Pak ya? Sekarang akhir ini. Iya. Yakin. Cukup sekian insyaAllah ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallah.